إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menemui hari Idul Fitri, hari yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk bersyukur di dalamnya dikarenakan petunjuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ supaya kalian menggenapkan bilangan itu dan supaya kalian bersyukur, supaya kalian membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita bisa menemui bulan Ramadan, bisa beramal, bisa beribadah di dalam bulan Ramadan, memberikan kegembiraan kepada kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan di bulan ini juga, di hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada kita dengan hari Idul Fitri. Demikian juga mulai dari hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka hari-hari atau bulan-bulan haji, bulan-bulan untuk melaksanakan manasik haji ke Baitullah Al-Haram. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, semestinya bagi kita juga setelah kita melakukan berbagai macam bentuk amalan-amalan, ketaatan-ketaatan di dalam bulan Ramadan, kita semestinya juga mengiringi dengan rasa takut dan juga rasa khawatir. Jangan-jangan amalan dan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dan ciri dari orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka, orang-orang yang telah memberikan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka khawatir, hati-hati mereka takut. Jangan-jangan ibadah selama ini yang dikerjakan, dari berpuasa di bulan Ramadan, dari melaksanakan salat tarawih, dari itikaf, dari sedekah, dari berbagai macam bentuk amalan-amalan saleh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. bukan berbangga dengan amalan jamaah rahimani wa rahimakumullah, tetapi khawatir dan takut karenanya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini. Kata beliau, ya Rasulullah, ahwa rajulun yaswi wa yashrab al-khamra wa yasrik, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang biasa melakukan zina, mereka orang-orang yang biasa minum khamr, mereka orang-orang yang biasa mencuri, sehingga hati mereka takut ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ya ibnata siddiq, bal walakin ar-rajul yusayyasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yuqbala minhu. Bukan itu yang dimaksud wahai putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi justru mereka itu adalah orang-orang yang biasa melaksanakan puasa, mereka adalah orang-orang yang biasa melaksanakan salat, mereka adalah orang-orang yang biasa bersedekah, berinfak. Wa yakhafu alla yuqbala minhu, namun hati-hati mereka khawatir dan takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang mereka lakukan. Karenanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amali. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, jadilah kalian orang-orang yang memiliki perhatian yang lebih bagaimana amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding tatkala kalian beramal, tatkala amalan itu sendiri. Alam tasma'u, tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Karenanya Fadhalah Ibn Ubay radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahku walaupun sekecil biji sawi, maka itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah yaqulu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah itu dari hamba-hambanya yang bertakwa. Sebanyak apapun kalau tidak diterima amalan ibadah itu, hanya akan menjadikan rasa lelah, rasa capek, rasa taat, dan tidak memberikan faedah sedikit pun bagi orang yang melakukannya. Sebaliknya, sedikit amalan ibadah kalau dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan dan akan memberikan pahala yang sangat besar. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhi'fha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendzalimi siapapun dia, walaupun sekecil biji sawi pun kebaikan yang dia lakukan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yudha'ifha, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Maka kewajiban kita untuk menempuh sebab-sebab diterimanya sebuah amalan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebab yang pertama, al-mutabah sebab yang kedua, amalan tersebut harus mencocoki dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan salat Id, sebelum kita berbondong-bondong mendatangi musalla, mendatangi tanah lapang untuk melaksanakan salat Id, kita telah mengeluarkan zakatul fitri yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari sifat lalai, dari perbuatan lalai, dan juga dari perbuatan, dari pembicaraan yang kotor. Wa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia melakukan zakat fitrah sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitri setelah salat Id, maka ketahuilah itu hanya sekadar sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa dikeluarkan oleh kaum muslimin. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak faedah, begitu banyak keutamaan yang bisa kita petik dengan berkumpulnya kita di musalla ini. Di antara faedah dan keutamaan itu, berkumpulnya kita semuanya di tanah lapang ini, tua, muda, laki-laki, perempuan, kecil, besar, kaya dan miskin, mengingatkan kita bahwasanya kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semuanya tidak ada yang membeda-bedakannya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nas yaumal qiyamati uratan tufatan uratan ghurla. Nanti pada hari kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan menjadi satu, tidak ada yang membeda-bedakannya, tidak ada perbedaan sedikit pun status, pangkat dan derajat di dunia, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia di negeri di hari kiamat, khufatan, dalam keadaan la, tidak memakai alas kaki, uratan, laisa lahum yasturu minhum minan thiyab, tidak ada yang menutupi badannya dari pakaian, wughurlan, dalam keadaan belum dikitan. Fakultu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, an-nisa wal-rijal jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din, ya Rasulullah, wanita, laki-laki, semuanya dikumpulkan jadi satu, apakah mereka akan melihat satu dengan yang lainnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, ketahuilah urusannya pada waktu itu lebih dahsyat, lebih besar dari sekadar seseorang melihat kepada tetangga, kepada yang lainnya. Ingatlah pada hari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yawma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ingatlah tatkala hari manusia menjadi ingat terhadap apa-apa yang dulu pernah dia kerjakan, yang dulu pernah dia amalkan, yang dulu pernah dia lakukan. Fa'amma man, dan ingatlah pada hari itu tatkala api neraka, wa burrizatul jahimu liman yara, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari di mana neraka itu ditampakkan, diperlihatkan kepada orang-orang pada hari itu. Semuanya berkumpul, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dia melampaui batas, wa'athara al-hayat ad-dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, tidak mempedulikan kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya, neraka tempat kembalinya. Ingatlah jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa taqumu wa yawma taqumu sa'atu yawma yatafarraqun. Ingatlah pada hari, tatkala hari Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan kiamat, hingga kemudian kalian menjadi berkelompok-kelompok, tercerai berai. Pulangnya kita dari tempat musalla ini, dari melaksanakan salat Idul Fitri menuju rumah kita masing-masing, hal ini juga mengingatkan kita setelah kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita dikumpulkan dalam satu tempat, maka mereka semuanya setelah berkumpul dalam satu tempat di padang mahsyar, maka mereka pun berpecah-pecah, berkelompok-kelompok. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Adapun mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka berada di taman-taman yang menggembirakan. Satu kelompok yang lain, tatkala mereka pulang, tatkala mereka setelah dihisab di padang mahsyar, kembali ke tempatnya, ada yang tempat kembalinya adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal ladhina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirah wa ulaika alladhina jahannam adabu jahannam mukhbarun. Adapun mereka, orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan, wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi liqa'il akhirah, dan mendustakan adanya pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada dalam neraka jahannam di dalamnya. Karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah akhirat perkara yang pertama, perkara yang utama, perkara yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu akbaru, dan ketahuilah walal akhirat, benar-benar negeri akhirat, akbaru darajatin wa akbaru tafdila, negeri akhirat itu adalah negeri yang lebih tingkat derajatnya, dan juga negeri yang lebih tingkat keutamaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, didiklah putra-putri kita untuk lebih mengedepankan negeri akhirat, untuk lebih mengedepankan agama mereka yang akan membentengi mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan membentengi mereka dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam, pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman teroris, pemahaman khawarij, pemahaman syiah, pemahaman ateis, dan yang lain sebagainya. Agama yang akan membentengi mereka dari hal-hal itu semuanya, pemahaman dari pergaulan bebas, pergaulan yang tidak mengenal batas, dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membinasakan mereka, narkoba, perkara-perkara fasik, fajir, agama yang akan membentengi mereka. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Alaika malaikatun ghiladun syidad, penjaga api neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk imam Allah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ima Allah, ittaqina Allah. Wahai hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Kerjakanlah, tunaikanlah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kalian. Jauhilah larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarutna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tetaplah kalian berada dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian, kalau seandainya kalian keluar untuk kebutuhan lil hajah, janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Takutlah kepada Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, kepada istri-istri orang-orang yang beriman, kepada wanita-wanita orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke bawah, hendaklah mereka menutup aurat mereka dengan sempurna. Jadikanlah anda sebagai qudwah, sebagai teladan bagi putra-putri anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal dengan amalan saleh, di dalam berakhlak dengan akhlak yang karimah, yang baik. Jadikanlah anda, wahai wanita-wanita mukminah, sebagai suri tauladan bagi putra-putri anda. Jadilah anda semuanya menjadi wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama. Yang kedua, wanita yang mentaati kepada suaminya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan, ala ukhbirukum min nisa'i min ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian salah satu dari jenis wanita yang termasuk wanita penghuni ahli surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya, idza ghadabat aw ghadiba zawjuha, apabila wanita itu marah karena mungkin suaminya pernah berbuat kesalahan kepadanya, apabila wanita itu marah, atau suaminya yang marah kepadanya, maka kemudian dia mendekati suaminya, hatta tabaa yadaha ala yadi zawjiha, dia pegang tangan suaminya. Lihat, di antara akhlak perilaku wanita yang salihah, wanita calon penghuni syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang wanita yang apabila dia marah atau suaminya sedang marah, maka dia mendekati suaminya, memegang tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, la aduku ghadban hatta tarda, ketahuilah wahai suamiku, aku tidak bisa tidur nyenyak, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak hingga engkau ridho kepadaku. Jenis wanita yang seperti ini sungguh agung, sungguh besar hak seorang suami bagi wanita. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kuntu amiran li ahadin ay yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saja diperkenankan seseorang itu untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan memerintahkan kepada para wanita untuk dia sujud kepada suaminya. Mengapa? Li'idami haqqiha, karena besarnya dan agungnya hak seorang suami. Oleh karenanya, para suami harus menyadari, para laki-laki harus menyadari bahwasanya dia adalah pemimpin, dia yang akan mengarahkan, membimbing kepada keluarganya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Maka jadilah Anda memiliki jiwa kepemimpinan yang akan memimpin keluarga Anda, mengarahkan keluarga Anda kepada perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, mendatangkan keridhaan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Anda pimpin dari keluarga Anda. Wanita-wanita mukminah, tutuplah aurat kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua kelompok sinfani min ahli nar lam arahuma qablu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kelompok, ada dua golongan yang termasuk dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun wa ma'ahum as-siyatu ka'adnabil baqar yadribuna biha nas. Golongan pertama adalah seseorang bersamanya adalah cemeti seperti ekor-ekor lembu, ekor-ekor sapi yang dia pergunakan untuk memukul manusia dengan cemeti tersebut. Ahli neraka. Golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, misaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Golongan yang kedua adalah para wanita yang dia berpakaian, namun sesungguhnya dia berpakaian dengan telanjang, seperti seorang yang telanjang. Pakaian yang dia kenakan tidak menutupi auratnya. Pakaian yang dia kenakan terlalu ketat, terlalu tipis membentuk bentuk tubuhnya. Nabi mengatakan, kasiyatin ariyatin mumilatin, berlenggak-lenggok. Ka'asminatil bukhlil, seperti punuk unta mumilah yang miring. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna jannah wa la yujadu rihuha rihaha. Mereka, golongan yang seperti ini, golongan yang tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa mendapatkan baunya surga. Wa la yajidna rihaha, tidak bisa mendapati, mencium baunya surga. Padahal baunya surga, la yujadu fi masirati kada wa kada, padahal baunya surga bisa tercium dari perjalanan sekian dan sekian. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam juga bersabda, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah, janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang bakhil, janganlah kalian sekedar menumpuk harta-harta kalian, menumpuk perhiasan-perhiasan kalian. Sedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian ini adalah golongan yang paling banyak menghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri menjadikan kita kembali mengingat hal-hal yang demikian, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan faedah untuk kita semuanya, betapa kita semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan dan kita amalkan, betapa kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pimpin selama ini. Seorang istri akan diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya, seorang suami akan diminta pertanggungjawaban kepada istri dan juga anak-anak, dan seterusnya. kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan langkah kita di dalam menggapai kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, menuntun, memberikan hidayah kepada pemimpin negeri kita, memberikan mereka hidayah, menuntun kepada jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.